saran Tuhan Rabbi akan bersyukur di hati. Nikmat berlimpah diberi, tiada putus tak henti, diberi itu dan ini. Bersyukur, ia pasti akan hancur. Yang baik